Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Di hari yang indah ini kita dapat bertemu kembali lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kajian kita ini memberikan kita nuansa baru dalam menghadapi gejolak kehidupan dunia yang seakan-akan tiada tepi ini, sehingga membuat hidup kita menjadi kembali cerah dan kita pun berbuat sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kita. Para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar membahas surah Ali Imran ayat 163. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Hum darajatun indallah, Wallahu basirun bima ya'malun. Yang artinya, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, dari redaksi ayat ini dapat kita fahami bahwa ayat ini adalah kelanjutan daripada cerita dalam ayat sebelumnya yang menjelaskan kepada kita betapa janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk syurga itu telah disediakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang diridainya, bagi orang-orang yang disayangi dan diberikan nikmat yang lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap tentunya kepada Allah agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di dalam syurganya. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan syurga itu bertingkat-tingkat. Kata hum yang ada di awal daripada ayat ini kembali kepada orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Demikianlah menurut pendapat Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa ayat ini lebih terfokus menjelaskan tentang orang-orang yang kelak akan dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya. Nah, tentu ini tidak sulit bagi kita untuk memahaminya, sebagaimana kita melihat jenjang pendidikan misalnya yang berjenjang-jenjang. Ya, ada kelas 1, kelas 2, kalau dia tingkat sekolah dasar sampai kepada kelas 6. Dan begitu juga sekolah lanjutan dan menengah, terdapat 3 tingkatan, masing-masing 3 tingkatan. Dan begitu juga di perkuliahan, ada semester 1 sampai semester 8. Artinya apa? Bahwa kehidupan ini adalah bertingkat-tingkat dan berjenjang-jenjang. Begitu jugalah dengan orang yang akan kelak dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga. Tidak semuanya dalam satu level yang sama, karena keimanan seseorang dan amal saleh seseorang itu tentu juga tidak sama. Demikianlah adilnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbuat, demikian jugalah adilnya Allah dalam menentukan keputusannya. Orang-orang yang baik keimanannya dan senantiasa apa yang ia ucapkan bersesuaian dengan apa yang ia lakukan, dan apa yang ia lakukan bersesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, kelak dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang terbaik. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim hakadha, aku dan orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdampingan. Artinya tidak ada pemisah antara mereka. Jika kita ingin mendapatkan derajat syurga sebagaimana derajat syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita memperhatikan anak yatim, memberikan kepada mereka sebahagian daripada harta kita menyantuni mereka. Jika mereka kesulitan dalam makanan, maka kita bantu secara makanan, dan apabila mereka kesulitan dalam finansial untuk sekolah atau pendidikan, maka kita membantu mereka. Karena ini adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang-orang yang menyantuni anak yatim di dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syurga kelas 1 atau kelas pertama, kelas yang paling tinggi, yang tidak ada melebihinya. Kemudian kata-kata darajat, menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini menunjukkan kepada kebaikan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang tingkatan-tingkatan neraka, maka kata-kata yang dipergunakan adalah darakat. Jadi kalau darajat itu kepada surga, ya, jadi hum darajat, mereka itu di dalam surga bertingkat-tingkat atau di dalam keridhaan Allah yang bertingkat-tingkat, karena kata-kata darajat itu menunjukkan kebaikan, sedangkan kata-kata darakat itu menunjukkan kepada sesuatu yang tidak baik, yaitu kepada neraka wal'iyadu billah. Wallahu basirum bima ya'malun, dan sesungguhnya Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Ayat ini ditutup dengan semacam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kita perbuat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apapun yang kita kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka daripada itu, hendaklah kita senantiasa menjaga keimanan kita, baik kita dikala kita dalam beramai ataupun kita ketika kita dalam kesendirian. Para pendengar rahimakumullah, untuk lebih mempertajam kajian ini, di studio telah hadir para penerjemah tafsir Syahrawi, yaitu Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul. Falyatafadhal. Baiklah. Sebagaimana sudah kita mendengarkan tadi dari Ustaz Ardiansyah menjelaskan begitu luasnya, tapi walaupun begitu kita akan menambahkan sedikit supaya lebih mengena dan lebih kita dapat memahami dari ayat tersebut. Ketika Allah mengatakan hum darajat indallah, ini ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 162, yaitu afamanittaba'a ridwanallah. Artinya apa? Ketika kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dan kita mencapai ridhonya, maka disinilah Allah akan menentukan derajat manusia itu, derajat manusia itu di mana nanti dia ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya jiwa manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam arti kata apa? Baik kita lihat dari realitanya ataupun dari substansinya, mahiyahnya. Artinya ada sebahagiannya itu mereka itu cerdas dalam melihat sesuatu, ada yang dungu ataupun bodoh dalam arti kata lambat, sehingga keterlambatannya itulah membuat dia itu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada manusia macamnya musyriqah nuriyah, jadi timbul arti cahaya nur dari dalam dirinya karena dia mampu melihat sesemuanya itu. Nampu dia tidak sangkut di dalam kehidupan dia di dunia ini, karena dia mengetahui bahwasanya di dunia ini hanya sebagai batu loncatan untuk mencapai kehidupan yang abadi. Ada juga orang namanya az-zulmaniyah atau kadirah zulmaniyah, artinya apa? Orang yang larut terus dalam berbuat kezaliman. Artinya mereka itu sebetulnya tahu, tapi mereka terus tidak mengindahkan perintah Allah. Itulah sesuai dengan derajatnya, nanti Allah akan berikan sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya di dunia ini. Makanya Allah mengatakan hum darajatun indallah, mereka itu nanti kedudukannya itu, mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang sangat pantas sekali. Karena kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita atau dalam dunia pendidikan, banyak manusia itu berprestasi disebabkan apa? Karena kegigihannya, karena keteguhannya, karena keuletannya dalam memahami pelajaran demi pelajaran atau materi-materi yang disampaikan oleh gurunya ataupun oleh dosennya, sehingga dia mendapat fasilitas atau kedudukan yang baik, yaitu berupa mendapat tingkat atau peringkat yang nomor satu, bahkan kadang-kadang diberikan beasiswa, dan bahkan kadang-kadang seluruh pembiayaan sekolahnya itu dari awal sampai akhir karena dia berprestasi, terus dia mendapatkan hal kemudahan demi kemudahan. Begitulah Allah membuat kita nanti ketika kita di akhirat, Allah akan menempatkan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena itulah Allah yang maha adilnya, yang maha kuasanya, tidak pernah akan berbuat aniaya, tidak akan pernah menyimpang terhadap janji-janjinya. Tinggal kita sendiri bagaimana kita akan mampu melakukan hal tersebut. Dan di akhir ayat ini Allah mengatakan wallahu basirum bima ya'malun, artinya Allah sangat mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam arti kata apa, jangan sampai terlintas di hati kita Allah itu tidak pernah melihat kita. Artinya Allah itu tidak pernah mengetahui kita. Seperti dalam ayat sebelumnya itu Yusuf 62 disampaikan dengan bentuk yang dalam bentuk pertanyaan ataupun istifham, apa manittaba ridwanallah, apakah betul Allah itu tidak mengetahui? Bukan berarti dengan kalimat pertanyaan itu Allah tidak mengetahui, tapi intinya adalah untuk mendekatkan kita lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu, sehingga kita mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai apa yang kita upayakan. Karena perintah Allah dan perintah Rasulnya sudah jelas, tidak ada simpang siur, tidak ada subuhat di dalamnya, tinggal kita melakukan sampai di mana kita mampu melaksanakan hal tersebut. Mudah-mudahan kita dapat melakukan, bekerja keras, baik itu melalui perkataan kita, kita dapat menahannya, dari perbuatan kita dapat meningkatkan amal soleh kita. Karena Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kita kerjakan atau apa yang mereka kerjakan. Jangan sampai terlintas di hati orang-orang yang mukmin, karena orang mukmin itu selalu mengetahui bahwasanya Allah itu selalu melihat, selalu memantau mereka. Karena selain orang yang mukmin, selalu mereka mengabaikan karena kelalaian oleh mereka, karena kesibukan mereka, disitulah Allah akan menurunkan azab atau sukhtullah. Baiklah, ya. Kami serahkan kepada Subhanallah. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saja ingin saya tambahkan, ada hal yang menarik di sini. Kalau kita lihat, ada jaminan yang sangat kokoh ketika derajat itu dikaitkan atau diidhofahkan dengan indillah. Jadi ingin saya tekankan kepada pendengar bahwa keimanan kita kepada Allah akan semakin kuat bila kita fahami ayat ini dengan sebenar-benarnya dan dengan hati yang paling dalam. Ketika seorang pemimpin menjamin keselamatan seseorang yang terdakwah, maka dia sudah tinggal tenang-tenang saja. Artinya apa? Silakan persidangan apapun yang terjadi, tapi dia enteng-enteng saja. Karena apa? Pemimpin akan menjamin Anda tidak akan lama di penjara. Demikian, kalau derajat ini datangnya dari sisi raja, maka wajib kita khawatir. Kenapa? Raja itu menemukan ajalnya, kerajaannya bisa tumbang, dia bisa dikudeta. Tapi bila Allah Malikul Mulk yang mengatakan min indillah, ini dari sisi Allah, maka wajarlah kita harus merasa tenang dan aman, kedamaian. Sebab karena orang-orang yang mengikut ridwan Allah tadi akan mendapatkan darajatun min indillah, darajatun indallah, tingkat-tingkat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut di sisi Allah, berarti sumbernya adalah Allah, penguasanya adalah Allah, dan Allah memberinya tanpa batas dan keinginan Allah untuk kebaikan mereka. Mungkin ini saya kembalikan kepada Ustaz Ardi. Terima kasih para satis yang telah memperkaya dari kajian ini. Jadi para pendengar rahimahkumullah, kembali kita berbicara tentang kata-kata darajat. Kata-kata darajat di dalam Al-Quran itu dijumpai di dalam 9 tempat. Ada di dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Ali Imran yang sedang kita bahas, begitu juga ada dalam surah An-Nisa dan surah Al-An'am. Nah, kata-kata darajat itu dalam bentuk jamak, sedangkan dalam bentuk mufrad itu hanya ada dalam satu tempat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan walir rijali 'alaihinna darajah, pada ayat 228 dari surah Al-Baqarah. Nah, menariknya dari seluruh kata-kata darajat itu kemudian menceritakan tentang keutamaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syurga. Contohnya pada surah An-Nisa ayat ke 96, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah, kemudian ayat selanjutnya Allah menjelaskan darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Derajat-derajat minhu, kembali seperti apa yang sudah ditekankan oleh Ustaz Hanafi tadi, selalu kata-kata darajat itu kemudian diidhafahkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti bahwa syurga itu adalah milik Allah. Dan a'addahu lil mu'minin, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakannya, telah menyiapkannya bagi orang-orang yang beriman. Nah, tentu ini semakin adanya tingkatan-tingkatan ini semakin memotivasi orang-orang yang beriman untuk meningkatkan amal salehnya. Bukankah kita ketika ada suatu perlombaan di mana di dalam perlombaan itu terdapat hadiah, bukankah kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hadiah utama, ya, untuk mendapatkan hadiah yang terbaik, untuk mendapatkan hadiah di mana orang lain tidak mendapatkannya karena keutamaan yang ada pada diri kita. Demikian jugalah seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata darajat di sini, ya, memotivasi diri kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita. Maka daripada itu, kalau kita lihat kehidupan para sahabat, mereka bukan hanya mengorbankan harta mereka saja, tetapi jiwa dan raga mereka, mereka korbankan fisabilillah. Maka daripada itu, kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa ragu untuk mengorbankan apapun yang kita miliki daripada yang berharga dan yang sangat berharga daripada harta yang kita miliki, yaitu nyawa, untuk menegakkan kalimatullah. Maka daripada itu, lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sa'rawi ini, kita menghimbau diri kita masing-masing, marilah kita berjuang untuk menegakkan agama ini dengan semaksimal mungkin, bermula dari keluarga kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita derajat yang mulia jika kita bertakwa kepadanya. Dan yakinlah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Para pendengar rahimakumullah, semoga ayat ini memotivasi kita untuk beramal ibadah lebih banyak dan untuk beramal saleh lebih giat lagi. Semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Demikianlah, waktu jualah yang membatasi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Saya Ardiansah dan bersama saya tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Hanafi, mengucapkan ribuan terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.